ketika bersambung dengan nomor nomor ta, nomor ta sebagai fa'il ya, yusuk ma'an menjadi yusuk apa? Yusuk ma'an ta ya. Menjadi yusuk ma'an ta. Ketika bersambung dengan bomir yang berharokat dari siopok ma'anna bersambung dengan bomir ta sebagai contoh menjadi siopok ma'nanta siopok ma'nanta. Huruf yang akhir tadi nun dalam contoh ini tadi idgham yang satu huruf asli yang satu tambahannya ketika bersambung dengan bomir rofa yang berharakat huruf tersebut menjadi terurai menjadi tidak idgham atau faksun ya fak tidak idgham. Nah, karena tidak idgham kemudian huruf yang sebelumnya pada lam kalimat pertama semula fathah yaqaf ma anna if alalla lam kalimat yang pertama dalam contoh itu hurufnya hamzah yaqaf ma anna itu fathah. Kemudian ketika huruf akhir itu tidak idgham, maka hamzahnya menjadi sukun. Menjadi iqaf ma nanta. Ini perubahannya, huruf yang akhir menjadi tidak idgham dan sebelumnya menjadi sukun. Ini yang perubahan yang jelas supaya nanti tidak rancu ya dengan hurufnya. Ini pakai contoh yang ini. Itok ma'anna menjadi itok ma'nanta. Ya. Kemudian ke bawah sama ya. Itok ma'nanta, itok ma'nantuma, itok ma'nantum, itok ma'nantuma, itok ma'nantum. Ya. Terusnya ke bawah seperti itu ya. Sampai itok ma'nantum. Kemudian itu maknana. Nah ini kalau domirnya ta kan jelas. Adapun ketika domirnya nun miswak atau domir na dan kebetulan pada contoh itu itu maknana huruf akhirnya juga nun. Jadi kesamaan huruf pada huruf akhir. Ya, asalnya akan menjadi itu maknana. Ya, seperti ini ya. Itu mak nan na seperti itu mak nan sa tetapi domainnya adalah nun sehingga menjadi itu mak nan na nun pertama huruf asli dari fi'il tersebut kemudian nun yang sukun kedua sebagai huruf tambahan pada bentuk rubai majid tersebut kemudian nun yang ketiga ini domir rofa nun miswar. Iqaf ma nan na ataupun yang na untuk mutasyal dan ma'al ghair sama-sama nun ya. Jadi iqaf ma nan na nun miswar atau iqaf ma nan na yang mutasyal dan ma'al ghair. Jadi ini bomir yang akhir ya. Nuniswah atau na mutasalim. Nah kemudian dalam penulisan ya, ini faedah penulisan kalau bentuknya sudah benar bentuk seperti ini itok maknanna itok maknanna sebagaimana itok maknansa tadi secara bentuk sudah benar tetapi kemudian dijumpai dalam penulisan penulisan ya bukan bentuk tapi penulisannya ada dua huruf yang sama, yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Nun akhir dari itu maknan itu sukun, kemudian nun miswa atau na itu berharakat. Maka dalam penulisan, sesuai kaidah penulisan, dua huruf yang sama, yang pertama sukun, kedua berharakat, ini ditulis dengan idgham. Sehingga menulisnya menjadi satu, itu makna. Nah,